apa kau sembunyikan cintamu? Bila masih ingin merangkul hatiku, untuk apa kau sembunyikan rindumu? Bila masih mengharap kasihku, yakinkan hatimu. Jangan ikan